بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، جماعة سبو yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali bersama setelah satu pekan penuh kita libur. Pagi hari ini kita kembali berjumpa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua keikhlasan dalam segala aktivitas ibadah kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meluruskan niat kita sampai pada aktivitas duniawi kita. Semoga dengan tidurnya kita beribadah, dengan makan kita beribadah, dengan bekerja mencari nafkah kita juga memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar beribadah saja kita berpahala, jadi meluruskan niat mengharapkan balasan pahala dari Allah pada aktivitas ibadah dalam segala amal saleh kita, dan juga dalam segala aktivitas duniawi kita, dengan ketentuan dan catatan aktivitas kita tersebut jauh dari murka Allah, dari murka Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sebelum kita masuk ke pelajaran, yaitu bab yang ke-14, bab neraka akan dihuni para penindas, yaitu orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh di dunia, dan surga akan dihuni oleh orang-orang lemah. Lemah di sini bisa jadi maknanya lawan dari orang-orang yang sombong, yaitu orang-orang yang direndahkan di dunia karena tidak memiliki apa yang bisa disombongkan di dunia. Atau lemah dalam hal ini maksudnya adalah merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyombongkan diri dalam mentaati dan bertakwa kepada Allah jalla fi'ala. Itu kitab Al-Jannah wa Na'imiha wa Sifati Na'imiha wa Ahliha. Sebelum itu kita mengingatkan diri kita pribadi dan semua tentang hari-hari yang sekarang kita berada di dalamnya. Ini adalah hari yang ke-4 dari awal Zulhijjah, dan kita dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh keutamaan kemuliaan yang besar di 10 awal Zulhijjah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang صحيح، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله أو خير من هذه الأيام، يعني الأيام العشر. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع بذلك بشيء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام tidak ada hari-hari yang amal saleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah, atau dalam lafaz yang lain lebih baik daripada hari-hari ini. Maksudnya hari-hari 10 awal Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, apakah tidak dengan berjihad kepada di jalan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya tidak dilebihi oleh berjihad di jalan Allah. Kata Nabi juga tidak dilebihi atau tidak lebih utama berjihad di jalan Allah daripadanya, kecuali seseorang yang dalam berjihadnya di jalan Allah pergi berangkat ke medan perang membawa jiwa, raga dan hartanya, dan selesai berperang tidak kembali lagi. Dia syahid, kemudian harta yang dia bawa pun tidak kembali menjadi diinfakkan atau dikeluarkan semuanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa menandingi amal saleh di hari-hari yang 10 ini. Ya, ini menunjukkan, hadis ini kata para ulama menunjukkan bahwa beribadah, melakukan amal saleh di hari-hari yang 10 ini adalah dicintai oleh Allah dan lebih utama. Amal salehnya, semua amal saleh dan sesuai dengan tingkatan-tingkatannya. Di antara amal saleh yang dimuliakan oleh Allah dilakukan di 10 hari ini adalah at-taqarru ila Allah bima faradallahu subhanahu wa ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan yang fardu. Jadi salat lima waktu yang selalu kita lakukan di 10 awal Dzulhijjah ini lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita pun berusaha untuk melakukannya dengan sebaik-baiknya, dengan sesempurna-sempurnanya melakukan salat lima waktu. Begitu juga aktivitas-aktivitas ketaatan yang fardu lainnya. Ya, ketaatan-ketaatan amal saleh yang wajib yang lainnya dilakukan di 10 awal Dzulhijjah ini lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah. Kemudian berikutnya adalah amalan yang sunnah. Baik amalan sunnah yang biasa kita kerjakan seperti salat rawatib yang menyertai salat-salat fardu, ini dilakukan di 10 awal Dzulhijjah ini, maka dia lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada salat nawafil atau rawatib di hari-hari yang lain dalam setahun. Maka konsekuensinya kita harus menjaganya, kita harus memberikan perhatian yang besar karena sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Qur'an misalnya yang selalu kita lakukan, maka membacanya di 10 awal Dzulhijjah lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Membaca zikir pagi dan petang yang selalu kita lakukan dan rutinkan di hari-hari yang lain, maka melakukannya di 10 awal Dzulhijjah ini lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Zikir-zikir yang lain yang sudah menjadi rutinitas kita, baik itu sebelum tidur atau zikir keluar rumah dan yang lain-lainnya yang selalu kita lakukan, bila tetap kita lakukan di 10 awal Dzulhijjah, maka itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melakukan amalan-amalan yang tidak dilakukan di hari-hari lainnya, seperti memperbanyak takbir di 10 awal Dzulhijjah yang takbirnya adalah takbir mutlak, tidak dikaitkan dengan sholat 5 waktu, ini juga termasuk ibadah yang mulia. Allah memerintahkan kita untuk berzikir di hari-hari yang diketahui, yang dimaksud dengannya adalah hari-hari awal Dzulhijjah, 10 awal Dzulhijjah. Maka di antara sunnah yang mungkin tidak menjadi amalan rutin kita, yaitu memperbanyak takbir, dan ini salah satu dari ibadah yang dikhususkan di 10 awal Dzulhijjah, itu takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Memperbanyaknya di mana? Dimanapun juga kita berada, di rumah Allah, di luar rumah Allah, di jalan, di tempat kerja, di rumah kita sendiri, memperbanyaknya. Ini diantara amalan yang spesial, yang khusus dilakukan di 10 awal Dzulhijjah. Kemudian berpuasa seperti hari ini, termasuk salah satu hari yang mungkin bila mana kita berpandangan, berpendapat bahwa Nabi SAW tidak berpuasa di selain tanggal 9, maka berpuasa di hari Senin yang mana dia berketepatan dengan salah satu hari dari 10 hari tersebut merupakan puasa hari Senin yang jauh lebih utama dan lebih dicintai oleh Allah dari puasa-puasa Senin di hari-hari yang lain, karena berdasarkan hadis tadi yang telah kita bacakan. Kemudian bila berpendapat memperbanyak puasa di 10 awal Dzulhijjah, maka puasa sunnah dilakukan di 10 awal Dzulhijjah ini lebih utama daripada puasa-puasa sunnah yang lainnya berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi yang telah kita bacakan. Yang paling utama dari ibadah puasa adalah shaumu yaumi Arafah, berpuasa hari Arafah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan keutamaannya, yaitu mengampuni, mendapatkan ampunan dosa, mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala 1 tahun sebelum dan 1 tahun setelah. 1 tahun sebelum hari yang kita berpuasa di hari tersebut, dan setelahnya 1 tahun lagi. Ahtasibu 'alallahi an yukaffara as-sanata allati qablaha was-sanata allati ba'daha. Saya berharap Allah ampuni dosa 1 tahun sebelum dan 1 tahun setelah. Ini menunjukkan bahwa ibadah puasa hari tersebut merupakan ibadah puasa yang istimewa, yang utama dan mulia bagi selain jemaah haji. Bagi selain jemaah haji. Kemudian terkait dengan saumu yaumi Arafah di tahun ini yang tentu muncul ya, kebingungan atau keraguan di tengah-tengah kaum muslimin, dan memang ini juga menjadi penyebabnya adalah perbedaan pendapat di antara para ulama, dan ini wajar ya, dan ini sangat wajar. Karena apakah ibadah puasa di saumu yaumi Arafah itu kaitannya dengan wukuf di padang Arafah atau tanggal 9 Dzulhijjah? Apakah kaitan puasa tersebut dengan wukuf jemaah haji di padang Arafah atau puasa tanggal 9 Dzulhijjah? Ya, jadi perbedaan pendapat dalam menitik beratkan puasa tersebut, inilah yang menyebabkan terjadinya perbedaan ini di bila mana terjadi perbedaan penetapan bulan Dzulhijjah antara Arab Saudi dengan negara-negara Islam yang lain. Ya. Bila mana tidak terjadi perbedaan, maka tidak ada masalah, tetapi bila terjadi perbedaan seperti tahun ini di mana pemerintah Arab Saudi menetapkan 1 Dzulhijjah adalah hari Kamis, yang mana nanti Idul Adha-nya adalah hari Sabtu tanggal 9 Juli, Maka sementara pemerintah kita, dalam hal ini adalah pemerintah Indonesia, menetapkan bahwa masuknya 1 Zulhijjah adalah 1 Juli hari Jumat, yang berikutnya menetapkan Idul Adha adalah hari Ahad tanggal 10 Juli, maka puasa Arafahnya tentu memunculkan perbedaan tadi. Dan perbedaan yang penyebabnya adalah apakah puasa Arafah itu kaitannya dengan wukuf jemaah haji di Padang Arafah atau tanggal 9 Zulhijjah. Ini yang membuat permasalahannya banyak atau ada di antara kaum muslimin yang bingung melakukannya. Dan permasalahannya sangat luas. Permasalahannya sangat luas dan lebar. Bagi yang berpendapat bahwa puasa Arafah kaitannya dengan wukuf jemaah haji, maka nanti akan berpuasa di hari Jumat, karena Sabtunya mereka jemaah haji akan merayakan Idul Adha atau akan melanjutkan manasik haji tanggal 10 Zulhijjah dari Mabit di Muzdalifah, kemudian nanti langsung ke Mina melontar Jumratul Aqabah, kemudian melanjutkan aktivitas manasik haji lainnya di hari yang ke-10 yang dikenal dengan Yaumul Hajjil Akbar, hari ibadah haji yang terbesar, karena berkumpul di hari tersebut manasik haji yang banyak, mulai dari melontar jumrah, kemudian tahallul, kemudian menyembelih hewan sembelian, tahallul, kemudian tawaf di Ka'bah serta sa'inya, tawaf haji dan sa'i haji, sehingga dinamakan dengan hari haji yang besar. Yang berpendapat bahwa puasa Arafah ini kaitannya dengan 9 Zulhijjah, karena wukufnya jemaah haji itu pasti tanggal 9 Zulhijjah, maka dia karena perbedaan penetapan awal Zulhijjah, maka dia berpuasa di tanggal 9 Zulhijjah, dan ini juga wajar, dan ini sangat ringan sekali ya. Bila mana kita tetap dalam menetapkan awal bulan berpegang kepada keputusan pemerintah. Ya, kepada keputusan pemerintah berpuasa di hari manusia semuanya, kaum muslimin berpuasa, berbuka di mana semua berbuka, maka puasa Arafahnya di tanggal 9 Zulhijjah sesuai dengan keputusan pemerintah. Dan ini yang kita kuatkan. Ini yang kita kuatkan. Bila mana ini yang kita kuatkan, berarti puasa Arafahnya hari Sabtu tanggal 9 Juli. Hari Sabtu tanggal 9 Juli. Bagi yang berpuasa hari Jumatnya juga tidak ada masalah bila mana memegang pendapat yang pertama. Yang penting puasanya, dan puasanya pun sunnah. Jangan sampai perkara yang sesederhana ini membuat kita berpecah belah. Puasanya saja sunnah. Yang tidak berpuasa berdosa? Tidak. Yang tidak berpuasa tidak berdosa. Yang berpuasa disebabkan perbedaan tadi mendapatkan pahala dan dia amalan sunnah, jangan sampai ini sebab yang menjadi kita saling bermusuhan. Ya, permasalahannya sangat besar dan bahkan sangat luas. Dan ada lagi yang memberikan solusi, bila mana memang meragukan, puasa dua hari, Jumatnya puasa, Sabtunya puasa. Walaupun ini bukan suatu yang utama, karena kita yang kita kejar adalah puasa Arafahnya, puasa tanggal 9 Zulhijjahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan bimbingannya. Di antara amalan yang juga dianjurkan di 10 awal Zulhijjah ini adalah berkurban. Ya, berkurban merupakan ibadah harta berikut ibadah badan. Ya, ini juga yang perlu kita tekankan bahwa kurban ini bukan semata-mata ibadah harta. Jadi jangan sampai dipahami kurban itu sekedar transfer. Sekedar transfer, kemudian nanti pelaksananya adalah panitia kurban salah satu masjid. Ya. Ibadah kurban itu di samping ibadah harta, dia ibadah badan. Makanya itu yang diterapkan oleh Nabi SAW. Dia berkorban dan dia yang menyembelih alaihi salatu wassalam. Yang menyembelih sallallahu alaihi wasallam. Dia nanti yang akan memerintahkan atau meminta para sahabatnya untuk membagi-bagi dagingnya, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar." Jika sudah tampak tanda-tanda meninggalnya atau matinya hewan yang disembelih, sudah terbaring lemas dan sudah hilang dicabut nyawanya, maka makanlah dari dagingnya. Itu yang pertama, peserta kurban atau yang berkurban itu memakan dari daging kurbannya. Kemudian wa at'imul qani'a, berilah sebagiannya sebagai makanan bagi orang yang qani', yang biasa memakan daging, yang mungkin tidak terlalu membutuhkan, sebagai hadiah. Kemudian al-mu'tar, orang-orang yang membutuhkan, yang memang tidak pernah memakan daging. Dan inilah tuntunan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Jadi niatkan berkorban itu dengan membeli hewan, mewakilkan panitia kurban. Kemudian juga di hari prosesi penyembelihan kurban, kita datang ke tempat prosesi penyembelihan kurban itu dengan pakaian kerja, bukan pakaian dinas. Pakaian kerja, bukan pakaian necis, pakaian rapi, bersih. Ya, sehingga kita untuk memegang kantong plastik daging itu pun saja, ya, susah atau tidak mau terkena sedikit pun oleh darah. Apa syiar kurban? Padahal kurban itu syiarnya tumpahnya darah, tumpahnya darah. Al-ajju wa-thajju, ibadah yang mulia di hari itu adalah teriakan suara dan tumpahan darah. Teriakan suara itu talbiyah atau takbir. Kemudian tumpahan darah sembelihan kurban. Sembelihan kurban. Jadi melalui mimbar ini saya menghimbau orang-orang yang sudah berniat untuk berkurban, ya, tambahkan nilai ibadah tersebut dengan menegakkan syiar. Ikut serta di tempat penyembelihan, jangan datangnya ketika pembagian daging saja, saat bahkan ketika diumumkan juga, yang diumumkan nama-nama dari peserta kurban itu pun tidak ada di tempat. Betapa sesederhananya atau betapa rendahnya ibadah kurban, syiar ibadah kurban, ya, bagi kaum muslimin. Apalagi yang sudah banyak harta, tinggal transfer sekian banyak duit satu ekor sapi, ya. Tetapi nanti datangnya kapan? Datangnya pas pengambilan daging itu pun diwakilkan kepada yang lain. Rasanya tidak ada. Apalagi lewat transfer malah. Seperti biasa dia terus transfer ke sana ke sini, kemudian ketika transfer untuk bayar kurban dia transfer. Rasa ibadah itu tidak ada. Jadi di antara amalan yang dilakukan di 10 awal Zulhijjah adalah berkorban, dan berkorban dengan harta dan badan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di antara ibadah yang juga mulia jangan sampai terlupakan adalah salat Id. Salat Id-nya di hari yang ke-10 Zulhijjah, dan ini adalah syiar yang luar biasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan semua untuk meramaikan syiar salat Id, bahkan wanita-wanita yang dipingit, wanita-wanita yang menunggu di pinang, yang selalu berada di rumah, mutiara yang berharga, yang nanti menunggu datangnya laki-laki saleh yang melamarnya, itu di hari raya dibawa keluar rumah untuk memeriahkan, memarakkan salat Id. Begitu juga wanita-wanita yang sedang haid sekalipun diperintah oleh Nabi untuk meramaikan syiar salat Id. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasalli lirabbika wanhar." Salatlah untuk Rabbmu dan sembelilah untuk Rabbmu. Salat di sini kata sebagian ulama tafsir maksudnya salat Id. Kemudian sembelihnya sembelihan kurban. Jadi urutan tersebut memang datangnya dari Allah. Maka tidak dibenarkan menyembelih kurban sebelum salat, karena Allah mendahulukan salatnya dari kurban. Dan Nabi SAW dalam hadis Muslim yang telah kita baca, itu menegaskan untuk menyembelih untuk salat sebelum menyembelih. Barang siapa yang menyembelih sebelum salat, maka sembelihannya sembelihan biasa. Sembelihan biasa, syatu ka syatu laham. Kenapa kita tekankan ini? Mungkin di antara kita yang berniat kurban ikut serta dalam pelaksanaan kurban di sebuah masjid yang mana masjid tersebut merayakan atau melakukan sholat id di tanggal 9 hari Sabtu. Sebagaimana sebagian ormas menetapkannya bahwa hari Sabtu hari raya Idul Adha. Kemudian penitia masjid tersebut menetapkan bahwa pelaksanaan kurban di hari yang sama. Sementara ikut serta atau menjadi peserta kurban di masjid tersebut sholatnya hari Ahad. Maka di sedalam ini berhati-hati untuk kembali, jangan sampai nanti kurbannya sudah sembelih satu hari sebelum dia sholat id. Satu hari. Nabi SAW bukan satu hari. Hari itu saja, tapi tetap sebelum sholat, satu ka satu laham. Tidak ada nilai kurbannya. Sementara ini satu hari. Dia kurbannya disembelih hari Sabtu, sementara sholat idnya hari Ahad. Ini perlu dicermati, bisa meminta kepada panitia untuk menunda, karena kepada panitia masjid, panitia kurban di masjid tersebut untuk menunda proses penyembelihan kurbannya setelah hari Sabtu, bisa hari Ahadnya, bisa hari Seninnya, bisa hari Selasanya. Dan yang kedua, meminta menarik diri untuk berkurban sendiri kalau memang panitia masjid tersebut menetapkan kurban hari Sabtu. Ya, kurban hari Sabtu dan tidak boleh dirubah-rubah lagi, ini sudah keputusan rapat. Maka mohon dengan sangat, tanpa ada unsur merendahkan, untuk menarik diri agar sembelihannya tidak masuk ke subuhat tadi, menyembelih sebelum sholat. Dia menarik uangnya kembali dan membeli kambing berkurban sendiri. Ya. Bila mana mampu untuk masuk ke salah satu masjid yang nanti peserta pelaksanaan kurbannya hari Ahad, alhamdulillah. Bila tidak, maka dia berkurban sendiri, beli kambing kemudian menyembelih kurbannya di hari Ahad atau hari Senin setelahnya atau berikutnya. Kemudian bila mana juga tidak bisa ditarik karena memang sudah membentuk satu regu-regu untuk menyembelih sapi dan sapinya sudah terbeli. Kalau seandainya kurang, berarti kurang satu sapi karena satu orang pesertanya tidak bisa lagi, tidak menarik diri dan panitia juga tidak berani, maka minimal ikut serta sholat id bersama mereka. Ikut serta sholat id bersama mereka. Dalam pandangan kita memang ini tidak lebih afdol, tetapi untuk keluar dari permasalahan yang tadi, menyembelih sebelum sholat. Ini yang perlu kita berikan catatan penting. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah, taufik dan petunjuknya dalam mengisi hari-hari kita di 10 awal Dzulhijjah ini. Dan semoga Allah menjadikan apa yang kita lakukan hari ini menjadi amalan atau salah satu amalan yang terbaik kita. Kajian kita hari ini menjadi amalan yang terbaik dan dicintai oleh Allah dari amalan-amalan saleh yang kita lakukan di 10 awal Dzulhijjah. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat, kita lanjutkan ya pada bab yang ke-14 dari kitab Al-Jannah wa sifati na'imiha, dan sifat kenikmatan serta penghuninya. Hadis yang ke-7131 pada halaman 372. 7131. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد فيقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبد الله الرزي قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء في قوله عز وجل يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد فأخبرنا عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قطي قطي بعزتك وكرمك. ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة. حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه yang dibawakan oleh Imam Muslim di sini, ya, mengenai luasnya neraka dan surga, luasnya neraka dan surga. Ini bertitik tolak dari firman Allah di surat Qaf ayat 30, surat Qaf: Yauma naqulu li jahannama hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid. Hari di mana kami katakan kepada neraka jahannam, apakah engkau telah penuh? Pertanyaan kepada neraka jahannam, apakah engkau telah penuh? Dan dia menjawab, hal mim mazid, apakah masih ada tambahan? Jawabannya pertanyaan. Ketika ditanya apa sudah penuh, justru dia bertanya kembali, apakah masih ada tambahan? Karena dia merasa, masih merasa lapang, padahal sudah dimasukkan penghuni atau mereka-mereka yang menjadi penghuni neraka ke dalamnya semua. Sementara neraka masih merasa lapang. Lalu apa yang terjadi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta yada'a rabbul izzati fiha qadamah. Hingga Allah Subhanahu wa taala, rabbul izzati Allah, pemilik keperkasaan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, meletakkan fiha di dalam neraka jahannam qadamahu, kakinya. Ini sudah kita jelaskan ya tentang penetapan salah satu dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan kata qadam ini, bila mana kita melihat redaksinya, maka itu merupakan salah satu dari sifat Allah jalla fi'ula. Lalu apa yang terjadi setelah Allah meletakkan kakinya ke dalam neraka? Fayanzawi ba'duha ila ba'din, maka merapatlah, menyempitlah bahagian dari neraka ke yang bagian yang lainnya, yaitu merapat dan menyempit, ya, sehingga sampai-sampai neraka itu mengatakan wataqul qati qati atau qattu qat, yaitu cukup, ya, artinya sudah cukup, jangan disempitkan lagi, nanti penghuninya akan kesempitan pula. Maksudnya tidak menjadi tempat penyiksaan yang luas. Ya. Bi'izzatika wa karamika. Ini perkataan neraka. Demi keperkasaanmu dan demi kemuliaanmu, cukup. Kata neraka berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara surga yang juga sama lapangnya, wala yazalu fil jannati fadlun, dan ketika dimasukkan penghuni surga ke dalam surga, ternyata keadaannya sama, masih banyak yang lapang. Lalu apa yang dilakukan terhadap surga? Dilakukan kepada surga berbeda dengan yang dilakukan ke neraka. Apa yang dilakukan kepada surga yang masih lapang tersebut? Kata Nabi SAW, hatta yunshi Allahu laha khalqan. Lalu Allah mencipta untuk surga yang berlebih tadi makhluk. Ya, makhluk. Fayuskinahum. Lalu Allah letakkan atau tempatkan mereka fadlal jannah, surga yang tersisa tadi, yang masih lapang itu, bukan disempitkan oleh Allah, tidak, tetap seperti itu luasnya. Cuma yang menempati sisanya tadi, makhluk yang dicipta khusus oleh Allah Subhanahu wa taala setelah semua penghuni surga masuk ke surga. Berbeda cara cara memenuhi surga dan neraka. Cara memenuhi neraka dengan tadi merapatkannya dengan apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemahasempurnaan dan kemahamuliaan serta kemahaperkasaannya. Kemudian dengan adapun surga dengan cara tetap dalam luas yang sama, cuma untuk memenuhi yang tersisa Allah ciptakan makhluk yang lain. Ya, makhluk yang dicipta memang Allah untuk di surga. Ya, wallahu alam. Ya. Kita lanjutkan. Ini tetap sesuai dengan bunyi bab, neraka akan dipenuhi oleh para penindas, yaitu para yang orang-orang yang sombong, sementara orang-orang lemah yang menjadi penghuni surga. Ya, wallahu alam. 7132. قال رحمه الله تعالى حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة قال أخبرنا ثابت قال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يبقى من الجنة ما شاء الله أن يبقى ثم ينشئ الله تعالى لها خلقا مما يشاء. Masih hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dibawakan oleh Imam Muslim yang semakna dengan bahagian kedua dari hadis yang tadi yang pertama. Ya. Kata Nabi SAW, ya baqa minal jannati ma syaa Allahu an yabqa. Tersisa dari surga bahagian yang dikehendaki oleh Allah untuk tersisa. Mungkin dari sisi luasnya. Sementara penghuni surga sudah masuk semua. Lahan di surga itu masih tersisa luas seluas-luasnya. Lalu apa yang dilakukan oleh Allah? Thumma yunshi'ullahu ta'ala laha khalqan mimma yasha. Untuk yang tersisa dari lahan surga, itu diciptakan oleh Allah makhluk yang lain, makhluk yang baru, untuk menempati yang tersisa dari surga tersebut. Dan surga tidak disempitkan seperti yang dilakukan oleh Allah kepada neraka. Ya, wallahu a'lam. 7133. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Abu Bakr ibn Abi Shaybah wa Abu Kuraib wa taqaraba fil ladh qala haddatsana Abu Muawiyah an al-A'mash an Abi Salih an Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح زاد أبو كريب فيوقف بين الجنة والنار واتفقا في باقي الحديث فيقال يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون نعم هذا الموت قال ويقال يا أهل النار هل تعرفون هذا قال فيشرئبون وينظرون ويقولون نعم هذا الموت قال فيؤمر به فيذبح قال ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت قال ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون وأشار بيده إلى الدنيا. حديث أبو سعيد الخدري Sa'ad ibn Malik ibn Sinan radhiyallahu ta'ala anhu dibawakan oleh Imam Muslim di sini ya, dengan dua jalur sanad, yaitu gurunya yang pertama Abu Bakar ibn Abi Shaybah dengan gurunya yang kedua Abu Quraib, dan kedua lafaz mereka hampir berdekatan, taqaraba fil lafzi, yang bercerita tentang penghuni surga dan penghuni neraka. Karena bunyi babnya bunyi kitabnya adalah sifat nikmat surga dan sifat penghuninya. Di antara sifat penghuni surga di sini adalah keabadian. mereka akan abadi dan tidak akan mati. Ya. Nabi SAW bercerita, dan ini berita gaib yang wajib kita imani. Berita gaib yang wajib kita imani ditetapkan dalam hadis yang sahih, sekarang ini diriwayatkan oleh Imam Muslim tentunya. Nabi mengabarkan yuja'u bil mauti yaumal qiyamah. Didatangkan kematian pada hari kiamat, ka'annahu kabsun amlahu. Seakan-akan atau seperti ya, kibas yang berwarna putih, yang ada sedikit warna hitamnya. Terkait dengan amlah ini, para sahabat menceritakan tentang kambing kurban Nabi, yaitu kabsun amlah, yaitu warna yang mencolok sekali dari kambing tersebut, warnanya putih. Kemudian nanti ada campuran warna hitamnya, di matanya ada hitam, di ujung kakinya ada hitam, di ujung lututnya juga ada warna hitam, sisanya adalah putih. Ya. Di ujung mulutnya sedikit ada warna hitam, tetapi mayoritas warnanya putih. Itu yang dimaksud dengan amlah. Atau amlah itu artinya putih bersih, tanpa ada campuran. Ini juga termasuk makna dari amlah. Jadi kematian itu nanti dibentuk oleh Allah seperti kapsun amlah. Dan ini memberikan isyarat bagi yang berkorban dengan kambing, sebagaimana kematian juga dibentuk dengan kambing yang sama untuk disembelih nanti di hadapan penghuni surga dan neraka. Nabi SAW berkorban kambing seperti itu warnanya, mencari yang berwarna putih, yang kalau tidak ada campurannya juga tidak mengapa, yang ada campuran warna hitamnya sedikit, ini juga mendekati bentuk kibas sembelihan kurban Nabi. Dan nanti kematian akan dibentuk seperti itu pula agar disembelih, ya, di surga. Yuja'u bil mauti yaumal qiyamati ka'annahu kabsun amlah. Ya, amlah tadi artinya adalah mayoritas warnanya putih. Zada Abu Quraib, Abu Quraib salah satu dari dua guru Imam Muslim di atas, fayuqafu bainal jannati wan nar. Kematian yang sudah dibentuk kibas yang berwarna putih tadi itu diletakkan di antara surga dan neraka. Ya, diletakkan kibas yang merupakan kematian tadi di antara surga dan neraka. Itu perbedaan antara lafaz dua guru Imam Muslim. Abu Quraib menambahkan diletakkan kibas tadi di antara surga dan neraka. Wattafaqa fi baqil hadis. Nanti setelahnya sisanya dari hadis mereka sama, tidak ada perbedaan lafaz. Fayuqalu ya ahlal jannati hal ta'rifuna hadza? Ditanyakan kepada penghuni, ini kan di antara surga neraka ini. Ditanyakan kepada penghuni surga, hal ta'rifuna hadza? Tahukah kalian semua ini apa? Maksudnya benda yang tadi diletakkan di antara surga dan neraka itu kibas. Fayasra'ibuna wa yandurun. Maka mereka mendongak, melihat dan mengarahkan kepala dan melihatnya. Ya. Wa yaquluna na'am. Lalu mereka mengatakan, oh iya, hadzal maut, itu kematian. Padahal sudah dibentuk, sudah diubah bentuknya jadi apa? Kibas. Saat itulah kita melihat kematian. Ya. Dia makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dicipta oleh Allah. Kematian kehidupan ciptaan Allah. Wa khalaqal allazi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang telah mencipta kematian dan kehidupan. Kematian ciptaan Allah, kehidupan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Agar diuji siapa di antara kita yang paling baik amalannya. Jadi ketika dibentuk kematian itu menjadi kibas, ditanya penghuni surga, tahukah kalian ini apa? Mereka menjawab semuanya tahu. Hadzal maut, itu kematian. Qal wa yuqalu ya ahlan nar. Ditanya juga penghuni neraka, hal ta'rifuna hadza? Tahukah kalian ini apa? Qala fayasra'ibuna wa yandurun. Mereka mengarahkan kepala dan melihat. Wa yaquluna na'am hadzal maut. Mereka juga menjawab dengan jawaban yang sama. Iya, kami kenal dan itu adalah kematian. Qal, setelah kedua-dua penghuni, setelah penghuni kedua tempat tersebut, surga dan neraka, mengetahui bahwa yang diperlihatkan kepada mereka adalah kematian yang dibentuk seperti kibas amlah tadi, fayu'maru bihi fayuzbah. Di hadapan mereka semua diperintahlah oleh Allah kibas tersebut disembelih. Mereka semua menyaksikan bahwa itu kematian di hadapan mereka, kematian itu disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala. Yudbah, disembelih. Qal thumma yuqalu, setelah kematian itu disembelih di hadapan penghuni surga dan neraka dan tidak ada lagi kematian, ditegaskan oleh Allah dengan firman-Nya. Apa firman Allah? Ya ahlal jannati khuludun fala maut. Wahai penghuni surga, abadilah, kekallah, tidak ada lagi kematian. Kalian sendiri yang melihatnya sudah mati, sudah disembelih. Wa ya ahlan nar, wahai penghuni neraka, khuludun fala maut. Kekallah kalian dan tidak ada lagi mati. Ya, tidak ada lagi kematian. Qal, kata Nabi SAW melanjutkan, kata Abu Sa'id, thumma qara'a Rasulullah SAW, kemudian Nabi membacakan firman Allah, wa anzirhum yawmal hasrati idh qudiyal amru. Dan berilah mereka peringatan, ini perintah kepada Nabi, pada, tentang hari kerugian, hari hasrah. Ini yang dimaksud dengan kejadian tadi. Hasrah itu hari-hari kerugian yang luar biasa, hari ketakutan, hari keputusasaan. Ya. Idh qudiyal amru, tatkala telah diputuskan urusan, maksudnya diputuskan oleh Allah keabadian. Allah memutuskan keabadian terhadap penghuni surga dan diputuskan oleh Allah juga keabadian untuk penghuni neraka. Wahum fi ghaflatin, sementara mereka hari ini dalam kelalaian. Wahum la yu'minun, bahkan bukan hanya lalai, mereka tidak mengimani. Tidak mengimani apa? Tidak mengimani keabadian tadi, hari kehidupan setelah kematian. Kata Abu Sa'id, wa asyara biyadihi ila dunya, seperti yang tadi sempat saya isyaratkan. Nabi SAW mengatakan bahwa inilah dunia, di mana Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dunia ini bahwa hari setelah dunia ini hari abadi. Tetapi tetap manusia dalam kelalaian, bahkan tidak sedikit dari mereka yang tidak beriman tentang hari setelah kematian. Ini hadis 7133. Ya. Intinya adalah sifat penghuni surga adalah abadi, tidak ada lagi kematian, di mana Allah Subhanahu wa taala di hadapan mereka, bahkan di hadapan penghuni neraka, menyembelih yang namanya kematian itu setelah dibentuk sebagai kibas amlah berwarna putih. Nanti akan ada nanti akan ada penjelasan ketika kematian itu disembelih di hadapan penghuni kedua tempat tadi, penghuni surga akan semakin senang dan penghuni neraka akan semakin bersedih. Itu yang hasrah, ya, dalam ayat yang tadi dibacakan oleh Nabi. Berikutnya 7134. قال رحمه الله تعالى حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار قيل يا أهل الجنة ثم ذكر بمعنى حديث أبي معاوية غير أنه قال فذلك قوله عز وجل ولم يقل ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر أيضا وأشار بيده إلى الدنيا. Kemudian Imam Muslim membawakan hadis Abu Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu juga dengan sanad atau jalur sanad yang baru. Lafaz hadisnya adalah idza udkhila ahlul jannal jannah, apabila penghuni surga sudah masuk ke surga semua tanpa tersisa, bahkan yang di neraka itu pun sudah masuk ke surga, kemudian penghuni neraka sudah masuk semuanya ke neraka, lalu nanti ada pengumuman tadi, dibawakan kematian dibentuk sebagai kibas kemudian disembelih di hadapan mereka. Hampir sama lafaznya, cuma ada sedikit perbedaan. Tadi summa qara'a, kemudian Nabi membaca. Kalau di sini fadzalika qauluhu, itulah maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga perbedaannya di sini, di riwayat yang sekarang ini tidak ada wa asyara biyadihi ila dunya. Nabi SAW menunjukkan dengan tangannya kepada dunia. Tentang bahwa mereka di dunia ini lalai dari kematian, yang dari kehidupan setelah mati yang abadi. Itu juga, itulah perbedaan antara dua hadis ini. Itu tanpa ada wa asyara biyadihi ila dunya, sementara sebelumnya ada. Wallahu a'lam. Berikutnya 7135. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Zuhair bin Harb wal Hasan bin Ali al-Hulwani wa 'Abd bin Humayd qala 'Abd akhbarani wa qala al-akharan haddatsana Ya'qub wa huwa ibn Ibrahim ibn Sa'd qala haddatsana Abi an Salih qala haddatsana Nafi' أن عبد الله رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الله أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار ثم يقوم مؤذن بينهم فيقول يا أهل الجنة لا موت ويا أهل النار لا موت كل خالد فيما هو فيه. Hadis Abdullah, ya, itu Abdullah bin Umar. Ini keluar dari kaidah kita, ya. Abdullah ibn Umar, karena perawi darinya adalah Nafi' Maula ibn Umar. Sebagaimana nanti riwayat setelahnya adalah Abdullah bin Umar, bukan Abdullah bin Mas'ud. Ya, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda persis dengan hadis Abu Sa'id yang tadi, ya. Yang kedua, kemudian cuma perbedaannya summa yaqumu muadzinun bainahum. Kemudian berdirilah pengumum, orang yang mengumumkan di antara penghuni surga dan neraka, yang isi pengumumannya adalah ya ahlal jannati la maut. Wahai penghuni surga, tidak ada kematian. Kemudian wa ya ahlan nar la maut. Wahai penghuni neraka, tidak ada lagi kematian. Itu pengumuman yang disampaikan kepada penghuni surga dan neraka. Kullun khalidun fima huwa fi. Setiap orang akan kekal pada apa yang dia di dalamnya. Maksudnya kekal yang surga, yang di surga kekal di surga, yang di neraka kekal di neraka. Ya. Tanpa ada cerita tentang penyembelihan kematian. Hanya pengumuman bahwa penghuni surga dan neraka akan abadi dan tidak ada lagi kematian. Berikutnya 7136. Qala rahimahullahu ta'ala haddathani Harun ibn Sa'id al-Ayli wa Harmalah ibn Yahya qala haddathana ibn Wahb qala haddathani Umar ibn Muhammad ibn Zaid ibn Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab أن أباه حدثه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وصار أهل النار إلى النار أتي بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح ثم ينادي مناد يا أهل الجنة لا موت ويا أهل النار لا موت فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. Masih hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma dibawakan oleh Imam Muslim dari jalur yang lain. Kalau tadi dari Nafi' maulahu, di sini dari cucunya Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar. Ya, dari cucunya Muhammad ibn Zaid. Yang meriwayatkan dari Muhammad adalah anaknya Umar. Di sini Imam Muslim menukilkan nasab Umar sampai kepada Umar bin Khattab. Umar ibn Muhammad ibn Zaid ibn Abdullah ibn Umar ibn Khattab. Umar perawinya di sini, kemudian juga ayahnya Muhammad perawi juga, yang meriwayatkan dari kakeknya yaitu Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Isi hadisnya hampir sama dengan hadis-hadis sebelumnya. apabila penghuni surga sudah masuk semuanya ke surga, dan apabila penghuni neraka sudah masuk semuanya ke neraka, didatangkanlah kematian. Kemudian diletakkan kematian itu di antara surga dan neraka, lalu disembelih. Ya, apabila kematian disembelih, inilah saat yang luar biasa. Nabi SAW setelah menceritakan setelah disembelih, kemudian datang pengumuman bahwa wahai penghuni surga tidak ada lagi kematian, wahai penghuni neraka tidak ada lagi kematian. Kata Nabi, fayazdadu ahlul jannati farahan ila farahihim. Maka penghuni surga semakin bertambah gembira, karena mereka tidak ada lagi kekhawatiran untuk lepas dari kenikmatan tersebut. Karena kalau senikmat-nikmatnya terasa, tapi kalau ditutup dengan kematian, tidak ada nikmat. Ya. Orang yang sedang nikmat di dunia ini, sedang senikmat-nikmatnya, kemudian dikatakan, bapakmu meninggal. Ya. Dia sedang mewah hidupnya. Atau sedang menikmati makanan yang lezat. Tiba-tiba ada berita duka. Bukan dia, tapi bukan dia yang meninggal. Orang tuanya, atau keluarganya, atau anaknya, atau istrinya, hilang kegembiraan, hilang kebahagiaan tersebut. Apalagi kalau dikatakan bahwa setelah ini kamu meninggal dunia. Ya, kamu meninggal dunia. Nah, untuk menjelaskan betapa mutlaknya kebahagiaan dan kesenangan surga, maka kematian yang ditakuti itu disembelih di hadapan penghuni surga oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka semakin bergembira. Ya, semakin bergembira. Mendapatkan penambahan proses pembayaran hutang saja sudah bergembira kita. Sekarang limitnya misalnya 1 bulan lagi. Kata yang kita berhutang kepadanya 1 tahun lagi enggak apa-apa. Rasa gembiranya bagaimana? Yang seharusnya kita harus lunasi 1 bulan lagi, tetapi dia mengatakan dengan baiknya, engkau bayar 1 tahun lagi enggak apa-apa. Nah, kita akan merasa bahagia dengan kenikmatan tidak bayar hutang, tidak memikirkan hutang. Sementara sekarang kenikmatan yang sudah begitu besar ditambah lagi dengan mengatakan kalian akan menikmati selama-lamanya, dan yang takut mati, semua bahwa kematian itu sudah kalian lihat disembelih. Tidak ada lagi kematian. Ini yang ditegaskan oleh Nabi, maka penghuni surga akan semakin bertambah kegembiraannya, sementara penghuni neraka semakin bersedih. Kenapa? Sebelum ditetapkan tidak mati saja mereka sudah menderita. Kemudian dikatakan lagi kalian akan menderita selama-lamanya. Selama-lamanya. Tidak ada lagi kematian. Padahal mereka mengharapkan kematian. Ya. Mereka bahkan bukan hanya berharap kematian, minta mati. Minta mati. Ya, Allah Subhanahu wa taala firmankan bahwa mereka memanggil malaikat Malik. Ya Maliku liyaqdi alaina rabbuk. Wahai malaikat Malik, ya, hendaklah Tuhanmu mematikan kami saja. Ya. Karena kalau sudah mati, tidak terasa lagi siksa. Ternyata kematian yang mereka harapkan itu sudah ditutup rapat-rapat harapan mereka oleh Allah dengan disembelih. Fayazdadu ahlin nari huznan ila huznihim. Wallahul musta'an. Nas'alullaha ta'ala ayyunjiyana minan nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, masih tersisa banyak riwayat di bawah bab ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Untuk hari ini kita cukupkan pelajaran kita sampai di situ. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Semoga pelajaran kita hari ini salah satu amalan kita yang terbaik atau yang paling dicintai oleh Allah di hari-hari yang 10 ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan untuk kita semua surganya dan mengharamkan kita dari nerakanya. Wallahu taala waliyut taufiq. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.